إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tafsir juz amma, juz yang ke-30. Kita masih dalam surat yang pertama pada juz ini, yaitu surat An-Naba. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-16 dari surat ini. Sebelum kita melanjutkan, kita murojaah terlebih dahulu. Naam. Siapa yang mau baca sekalian menerjemahkan? Al-Aba, Ikhwan. Naam. Ada? Kayaknya ditunjuk ini. Harus siap. Langsung set. Nah, baik. Anak. Antum. Kom. Tal deket biar denger. Kita enggak denger dari jauh. Luna. Fadal. Tak ada pasak. Nah, Naam. Sabaan sidada. Naam, sidad. Kokoh. Kuat, kokoh. Terus jannah pokok. Sirajan pelita yang terang benderang. Naam. Sirat dari enam yang tercurah. Linukhrija bihi habba wa nabada habba. Nah, nah, lebat. Tayyib, barakallahu fiik. Siapa lagi? Pada kemana ini? Ah, depannya yang noleh. Nah, kum. Dalil dari yang kita lewati, kalau tidur itu bagian dari kenikmatan. Dalil yang mana itu? Apa itu? Na'am, barakallahu fiik. Fadhal, jelis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang menunjukkan kudratullah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu agung untuk menciptakan segala sesuatu yang sangat luar biasa. Demikian pula menakjubkan, yang sekaligus itu adalah merupakan bagian nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kemaslahatan hamba tersebut sesuai kemanfaatan yang mereka maukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung sebagai pasak, tidur sebagai istirahat untuk memulihkan kembali tenaga, kesemangatan setelah sebelumnya penuh dengan kelelahan, keletihan bekerja. Malam dijadikan sebagai pakaian siang untuk mencari penghidupan dan yang lain sebagainya yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, yang itu semuanya menunjukkan tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu yang Allah gandaki, yang Allah inginkan dari perkara-perkara yang berhubungan dengan hari akhir, hari kiamat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya ini menyebutkan tentang kondisi keadaan yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah, yang akan terjadi nanti di hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan tentang kondisi nanti di hari akhir, hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan waktunya. Yang dimaksud dengan hari keputusan adalah hari kiamat. Dinamakan hari kiamat dengan yaumul fasl. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, wa summiya yaumul fasl li'anna Allah yafsidu fi bainal ibad fi ma syajara bainahum wa fi ma kanu yakhtalifuna fi. Dinamakan hari kiamat itu dengan yaumul fasl karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan pada hari kiamat tersebut di antara hamba-hambanya dalam perkara yang mereka bertikai, di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wa yafsilu kadzalik baina ahlil haqq wa ahlil batil, wa ahlil kufr wa ahlil iman, wa ahlil udwan wa ahlil i'tidal. Wa yafsilu fiyya aydun baina ahlil jannati wa nar, farikun fil jannah wa farikun fil sa'ir. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan demikian pula dengannya memisahkan antara ahlul haq dan ahlul batil, orang yang kafir dengan orang yang beriman, orang yang zalim berbuat kedzaliman, aniaya dengan orang yang adil, dan memutuskan padanya juga dengannya terpisahkan antara ahlul jannah dan ahlul nar, sehingga sekelompok di dalam surga dan sekelompok di dalam neraka. Naam. Ya. Dinamakan yaumul qiyamah dengan yaumul fasl. Demikian tadi sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan pada hari kiamat tersebut di antaranya perkara-perkara tadi yang disebutkan, memutuskan di antara hamba atas perselisihan mereka dengannya memisahkan antara al-haq dan al-batil, yang kufur dengan yang beriman, dan seterusnya. Maka sesungguhnya hari kiamat itu na'am adalah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan waktunya, yang tidak akan diakhirkan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dimajukan, tidak akan ditambah waktunya, dan tidak akan dikurangi atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang mana tidaklah seorang pun dari kalangan hambanya yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat itu. Tidak ada satu pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kapan pastinya terjadinya hari kiamat. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku sayyidul mursalin, demikian pula malaikat Jibril, malaikat yang paling afdol, tidak mengetahui kapan pastinya terjadinya hari kiamat tersebut. Naam. Akan tapi merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Meskipun sesuatu yang itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala kapan pasti terjadinya hari kiamat itu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan hari kiamat itu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekat terjadinya hari kiamat itu. Naam. Agar supaya hamba mereka punya persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut dengan iman, dengan ketakwaan, dengan amalan saleh, tatkala mereka semakin banyak melihat, menyaksikan tanda-tanda yang semakin banyak bermunculan yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat itu, sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Semakin bermunculan tanda-tanda yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat itu. Semakin sedikitnya ilmu, menyebarnya kejahilan. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-lakinya. Naam. Seorang muslim ketika mengucapkan salam kepada saudaranya, dia hanya mengucapkan terhadap orang-orang yang dia kenal. Ya. Menyebarnya perbuatan zina, semakin merajalela, munculnya riba. Naam. Ya. Semakin banyaknya perdagangan, perniagaan, hingga seorang wanita dia membantu suaminya dalam melakukan perdagangan tersebut, dan yang lainnya, sedikit demi sedikit ya, banyaknya fitnah-fitnah yang semakin bermunculan, yaitu adalah di antara tanda-tanda yang semakin menunjukkan dekatnya hari kiamat. Naam, hikmah Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesuatu yang menjadi rahasia Allah tentang kepastian kapan terjadinya hari kiamat, tapi dengan adanya tanda-tanda yang menunjukkan itu, agar supaya hambanya mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekal menghadapi hari tersebut. Tentunya bekal yang terbaik adalah dengan iman, amalan saleh, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, di mana sebaik-baik bekal itu adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yaumul fasl, hari keputusan, hari kiamat, memiliki waktu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Naam. Namanya sesuatu yang telah ditetapkan, ditentukan waktunya. Dalam kondisi keadaan kita menyaksikan dan mengalami seiring berjalannya waktu begitu cepatnya. Waktu itu berjalan, silih berganti. Ya kan? Perubahan dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Naam. Ya. Barakallahu fik. Itu menunjukkan bahwasanya kiamat, hari akhir yang telah Allah tentukan waktunya tersebut, tentunya semakin dekat dan dekat. Sudah berapa lama umur kehidupan dunia ini? Di saat kondisi waktu terjadinya hari kiamat adalah sesuatu yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ditambah waktunya dan tidak akan dikurangi, tidak akan dimajukan dan tidak akan diundurkan. Dari apa yang telah Allah tetapkan. Dalam keadaan waktu ini terus berjalan. Dari waktu ke waktu semakin cepat. Maka renungilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Permasalahan ini. Agar supaya kita punya persiapan. Untuk menghadapi hari tersebut. Naam. Maka sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan waktunya. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Yaitu hari di mana ditiupkan sangkakala, kemudian kalian akan datang secara kelompok, berkelompok. Kelompok yang satu diiringi dengan kelompok yang berikutnya. Naam. Hari kiamat, hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu di hari di mana naam sangkakala itu ditiup. Yang mana yang meniup adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniupnya. Malaikat Israfil alaihi salam, salah satu dari malaikat al-muqarrabun yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan salah satu malaikat yang memikul arsy Rahman, yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Di mana malaikat Israfil meniupkan as-sur tersebut sebanyak dua kali. Tiupan yang pertama, tiupan yang akan menjadikan manusia itu panik dengannya, kemudian mereka pingsan dan meninggal disebabkan tiupan tersebut, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Adapun tiupan yang kedua, tiupan yang mana mereka akan dibangkitkan setelah kematian mereka, kemudian ruh-ruh mereka itu kembali ke jasad-jasad mereka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah as-sur, kemudian siapapun yang ada di langit, demikian pula yang di bumi, semuanya itu mati karenanya. Tiupan yang pertama, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hambanya. Kemudian tiupan yang berikutnya, maka mereka dibangkitkan sehingga tiba-tiba mereka pun bangkit dari kuburan mereka, dari kematian mereka. Kemudian mereka menantikan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang kemudian setelah mereka itu ditiupkan naam as-sur dengan tiupan yang kedua, maka mereka akan bangkit dari kematian mereka. Naam, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berkelompok-kelompok. Yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Setiap umat itu akan datang bersama rasulnya. Naam. Setiap umat akan datang bersama rasulnya. Naam. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan fayatin nas. Naam. Ya. Afan wa hadhil afwaj bihasabil umam. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha lituhasab 'alaih. Fayatin nas afwajan fi hadzal mawqif 'adzim alladhi tusawwa fihi al-ardh. Fayadharuha Allahu azza wa jalla qa'an safsafa la taru fiha iwajan wala amta. Maka kelompok-kelompok tersebut datang berbondong-bondong kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan umat-umatnya. Setiap umat itu akan dipanggil kepada kitabnya untuk dihisab atasnya. Kemudian manusia mereka datang afwajan, berkelompok-kelompok pada mauqif yang besar tersebut, yang mana bumi pada waktu itu diratakan, tidaklah disisakan padanya sesuatu yang tinggi ataukah rendah, diratakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Setiap umat akan datang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, masing-masing umat disertai dengan rasulnya. Naam. Ya, sebagaimana tadi disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala, ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yakra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Pada hari kami memanggil setiap manusia itu dengan pemimpin-pemimpin mereka. Maka siapa saja yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka mereka adalah orang-orang yang akan membaca kitab mereka penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan ketika membaca kitab catatan amal yang diberikan kepada mereka. Karena mereka melihat apa yang ada pada catatan amalannya adalah perkara-perkara yang mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, di mana kebaikan-kebaikannya lebih banyak dibandingkan kejelekan-kejelekannya. Dan mereka sama sekali tidak didzalimi sedikit pun. Naam. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengkhabarkan tentang kondisi makhluknya, kondisi hambanya nanti di yaumul kiamah, bahwa saya masing-masing mereka nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pemimpin mereka, bersama dengan pembimbing mereka. Dalam hal ini adalah para rasul dan wakil-wakil mereka. Naam. Maka setiap umat itu akan dihadapkan, dan di situ rasul mereka itu hadir selaku yang mendakwahi mereka, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap umat tersebut amalan-amalan mereka akan dihadapkan terhadap kitab yang rasul tersebut mengajak kepada kitab itu. Apakah catatan-catatan lembaran amalan mereka tersebut sesuai dengan kitab yang nama Rasul tersebut mendakwahkan mereka madanya ataukah tidak? Apakah amal perbuatan yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan ajakan bimbingan Rasul tersebut dengan kitab yang Allah turunkan kepada mereka ataukah tidak? Naam. Sehingga manusia pun terbagi menjadi dua golongan. Salah satunya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna fatila. Maka siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Naam. Hal itu disebabkan karena dia adalah orang yang mengikuti imamnya, pemimpinnya, rasulnya. Dia mengambil petunjuk dari kitab yang dia diseru padanya. Sehingga dengannya menjadikan kebaikan-kebaikannya itu lebih banyak dibandingkan kejelekannya. Naam, maka siapa yang baca yang diberikan kitab yang dari naam tangan kanannya, maka mereka adalah orang yang membaca kitab-kitab mereka, catatan amal mereka dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, tanpa mereka itu dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ini yaumul fasl, yaumul qiyamah, yang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, menetapkan waktunya, yaitu di hari, di saat ditiupkan sangkakala yang pertama, di mana seluruh makhluk itu mereka semuanya akan meninggal kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua, mereka akan dibangkitkan dari kuburan mereka. Kemudian mereka akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok bersama rasul mereka, yang kemudian akan dihadapkan amalan-amalan mereka, di mana rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka akan menjadi saksi atas amal perbuatan mereka. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari kiamat, hari yang Allah rahasiakan kapan kepastian terjadinya, akan tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat tersebut, maka naam, seorang muslim semestinya menjadikan hal tersebut dengan melihat tanda-tanda yang Allah perlihatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyiapkan dirinya menghadapi hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya binillahi taala. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.